Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syederalun, berita pagi edisi hari ini Selasa 31 Oktober 2017 dibacakan oleh saya Ilham. Pabrik semen Lawung jadi barometer dunia investasi Aceh. Mendagri ingatkan Aceh terkait dana hibah dan bansos. Polisi tangkap pelaku pembunuh bidan. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, Bank Indonesia mewajibkan bank penerbit kartu kredit untuk memberikan closing statement secara tertulis kepada nasabah sepanjang seluruh kewajibannya telah dipenuhi. Ini diperlukan dalam memperkuat perlindungan terhadap konsumen. Asisten Manajer Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Kalvari, menyebutkan kebijakan penyampaian closing statement tersebut sekaligus memperkuat kebijakan perlindungan konsumen lainnya, yaitu penurunan suku bunga kartu kredit dari 34,4% setahun menjadi 26,95% per tahun. Kalvari juga menyampaikan terkait kondisi yang terjadi, yaitu belum terdapat pengaturan kewajiban bank untuk memberikan konfirmasi secara tertulis kepada nasabah yang menutup kartu kreditnya. Di samping itu, nasabah juga masih menerima tagihan meskipun telah mengajukan penutupan kartu kredit seperti biaya tahunan dan biaya lainnya. Syederalun, terhentinya pembangunan pabrik semen di Kecamatan Muara 3 Pidi menjadi sinyal negatif bagi iklim investasi di Aceh. Banyak kalangan mendesak pemerintah Aceh segera bersikap agar investasi yang bernilai miliaran rupiah itu dapat dilanjutkan kembali. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan turut menyikapi persoalan pembangunan pabrik semen tersebut. Menurutnya, sukses atau gagalnya pembangunan pabrik semen sangat tergantung dari sikap pemerintah dalam mengawasi atau memediasi setiap persoalan yang mencuat. Pembangunan pabrik semen di Lawung disebutnya akan menjadi barometer bagi iklim investasi di Aceh. Jika gagal bisa menjadi presiden buruk bagi pemerintah Aceh. Syederalun, dua unit kapal cepat bernilai miliaran rupiah milik Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil dilaporkan mengalami kerusakan mesin. Ironisnya, kapal dengan nilai 1,2 miliar itu baru tiba di kabupaten tersebut Agustus lalu. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Singkil, Edi Hartono, menyebut bahwa saat ini teknisi sudah memeriksa kedua kapal itu. Para teknisi menyimpulkan bahwa kerusakan diakibatkan kekurangan campuran oli. Penyebab lain adalah busi yang dipasang tidak sesuai standar, yakni untuk mesin 200 PK. Edi menyatakan pihaknya berkomitmen untuk segera memperbaiki kerusakan itu. Syederalun, Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo mengingatkan DPR Aceh dan Gubernur Aceh untuk lebih berhati-hati dalam pelaksanaan dana hibah dan bansos. Peringatan ini disampaikan Mendagri karena dalam dokumen RAPBA Perubahan 2017 terdapat usulan dana hibah dalam bentuk dana sebesar 35,2 miliar dan bantuan sosial 268,2 miliar di luar pagu dana operasi sekolah. Di sisi lain, Cahyo mengaku bahwa itu merupakan kewenangan pemerintah Aceh dan diatur dalam UUPA atau aturan lainnya. Namun ia meminta sesuatu yang belum diatur tidak dipaksakan pelaksanaannya karena bisa saja menjadi temuan dan masalah hukum di kemudian hari. Mendagri juga meminta gubernur untuk merasionalkan usulan tambahan perjalanan dinas di mana terjadi penambahan 18,8 miliar untuk dalam daerah dan luar daerah bertambah 14,3 miliar menjadi 137,6 miliar. Sementara Ketua DPR Aceh Muharuddin menyebut pihaknya taat hukum. Bila kemudian ada aturan yang melarangnya, DPR Aceh tidak akan memaksa pihak eksekutif untuk menyalurkan atau melaksanakan programnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lon, dua mayat ditemukan oleh warga sore kemarin di dua tempat terpisah, yakni di Pantai Alunaga, Banda Aceh, dan Pantai Ujung Kareng, Ladong, Aceh Besar. Kedua mayat itu pun kemudian langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh. Mayat yang ditemukan di Ujung Kareng merupakan wanita tanpa identitas. Jasad wanita tanpa busana itu juga terlihat memiliki bekas memar di beberapa bagian tubuhnya dan kaki terikat. Sedangkan satu jasad lainnya yang ditemukan di Pantai Alunaga diketahui bernama Arif Sabri. Almarhum diketahui berusia 34 tahun, warga Gampung Lam Lumpang, Ulekaring, Banda Aceh. Berdasarkan keterangan keluarga kepada polisi, korban memang terdapat riwayat penyakit jiwa. Saudara Lun, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakiri melakukan peninjauan ke pabrik kembang api PT Panca Buana Cahaya Sukses di Tangerang, Banten. Seperti diketahui, pabrik tersebut mengalami kebakaran dan menewaskan lebih dari 40 pekerja serta puluhan lainnya luka-luka. Hanif menjelaskan, dari hasil pemeriksaan sementara, ada indikasi terjadi pelanggaran keamanan dan keselamatan kerja. Mulai dari tidak ada jalur evakuasi serta bercampurnya tempat penyimpanan dan mengelola bahan baku berbahaya. Terkait dengan pelanggaran itu, Hanif sudah menginstruksikan jajaran pengawas ketenagakerjaan untuk mengusut tuntas kasus ledakan ini. Diharapkan kejadian ini menjadi pelajaran bagi pelaku usaha lain agar memperhatikan pelaksanaan sistem manajemen keamanan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Saudara Lun, polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuh Nursiah binti Ibrahim, bidan yang bertugas di puskesmas pembantu Cut Bada Biren. Berdasarkan penyelidikan, polisi menduga Nursiah dibunuh oleh suaminya Hamdani yang akhirnya ditangkap polisi dalam pelariannya di Bogor. Hamdani yang sekian lama buron diringkus tim gabungan Subdit 3 Jatanras Ditreskrim Polda Aceh dan Opsnal Satreskrim Polres Bidi. Bahkan pada sore kemarin, Hamdani tiba di Bandara Simbang Bintang dengan dikawal oleh anggota polisi berpakaian bebas. Ia tiba dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta dengan menumpang pesawat komersil. Saat keluar dari terminal kedatangan, kedua tangan Hamdani diborgol dan dirangkul oleh petugas. Seperti pernah diberitakan, Nursiah ditemukan tewas bersimbah darah di rumah mertuanya di Gampung Belangong Basah, Mutiara Timur, Pidi. Pasca kejadian itu, sang suami ikut menghilang dari desanya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Selasa 31 Oktober 2017. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Saudara Lun, wassalam.